السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala karena berkat nikmatnya kita bisa bertemu kembali di udara dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Jalla wa ala dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan juga senantiasa Allah Azza wa Jal memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada yang dimurahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita masih membahas permasalahan seputar ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kedudukan ittiba' dalam agama Islam, manzilatul ittiba' fi syari'ah al-islamiyah. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah kedudukan ittiba' dalam syariat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui para jemaah, bahwa perkara ittiba' bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang kecil, dan justru sebaliknya, perkara ittiba' adalah perkara yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa sisi yang menguatkan dan menekankan bahwa perkara ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat agung, dan perkara ittiba' sekaligus memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Sisi yang pertama adalah katakan bahwa ittiba' merupakan syarat diterimanya ibadah, merupakan syarat diterimanya amal ibadah atau syarat sah amal ibadah, di mana amal ibadah seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebanyak apapun, bahkan ketika ia melaksanakannya sampai membuatnya letih dan capek. Panjang ia beramal, bahkan puluhan tahun sekalipun, atau bahkan ratusan tahun ia sudah beramal. Ketidak ada pada amal ittiba kepada Nabi SAW, dalam arti amal ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan contohnya sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu amalnya, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan amalannya yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bukan membuatnya semakin dekat dengan Allah, tetapi malah sebaliknya. Amal-amalan yang ia kerjakan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW akan membuatnya semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini fakta yang dikuatkan oleh dalil, dan fakta juga mengatakan bahwa tidaklah mereka yang beramal yang seluruh amalnya adalah syarat dengan bid'ah, dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka kita lihat kehidupannya jauh dari keberkahan Allah dan rahmatnya. Ya, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tahu bahwa hawa nafsu dan perpecahan, keributan, konflik, karena bagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa bid'ah adalah maqrunatun bil iftiraq bil furqati wal ikhtilaf, bahwa bid'ah itu selalu diiringi dengan perpecahan yang mengakibatkan adanya atau timbulnya perpecahan dan perselisihan. Kenapa perselisihan? Perselisihan secara hati tidak akan ada ukhuwah. Terjadinya perbedaan persepsi, perbedaan visi dan misi, sulit sekali hati mereka khusyuk, senantiasa terarah dan tertuju pada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang hatinya tidak disatukan oleh sunnah, maka meskipun secara lahiriah, secara bahir mereka berkumpul bersama, namun pada hakikatnya mereka memiliki hati yang bertolak belakang. Bagaimana Allah Jalla wa'ala dalam ayat dengan tegas mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, engkau menduga bahwa mereka itu bersatu, padahal pada hakikatnya mereka itu di atas sesuatu yang rapuh. Artinya bahwa perkara mereka terpecah belah, mereka lemah karena tidak ada sunnah di hati mereka. Ini baru bicara hati, belum bicara amal. Pada intinya ayuhal ikhwah, bahwa orang yang amalannya, amalan hatinya, lisannya, dan amalan anggota tubuhnya yang berafiliasi kepada agama tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'a, maka akan membuatnya semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini hal yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian? Bahwa perkara bid'ah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Dijelaskan oleh para ulama alasannya. Karena Allah Azza wa Jal, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya dengan perintahnya, dengan perintah, atau kita diperintahkan atau disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah yang sesuai dengan perkara yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibenarkan kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah bil-ara, walabil ahwa, kita beribadah kepada Allah dengan logika kita, dengan perasaan kita, dan juga beribadah dengan hawa nafsu kita. Dengan tegas, ayuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, la yasihul qawlu illa bi'amalin, wa la yasihu qawlun wa 'amalun illa biniyyah, wa la yasihu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnah. Tidak akan sah perkataan jika tidak didukung dengan amal, dan tidak akan sah perkataan dan amal jika tidak dilandasi oleh niat, dan tidak akan sah perkataan, perbuatan dan juga niat jika tidak selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, dalam kitabnya yang azim, beliau mengatakan, "Fakama anna kulla 'amalin la yuradu bihi wajhu Allah taala, falaysa li'amilihi fihi thawab. Fakadhalika kullu 'amalin la yakunu 'alayhi amru Allah ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. Sebagaimana bahwa setiap amal yang dikerjakan tidak karena Allah, maka tidak ada sedikit pun pahala bagi orang yang mengamalkannya. Demikian pula setiap amal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu akan tertolak bagi pelakunya. Dan bahwa setiap perkara yang baru dalam agama, setiap orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu bukanlah bagian dari agama sama sekali. Dan juga dikuatkan tentang pernyataan bahwa perkara-perkara yang baru dalam agama atau amal ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW akan semakin membuat pelakunya jauh dari Allah dan tidak akan pernah mengalami kedekatan atau berada di sisi Allah Azza wa Jal. Jauh dari Allah Azza wa Jal. Jauh di sini memiliki makna yang luas. Jauh dari rahmatnya, jauh dari berkahnya, keberkahannya, jauh dari pertolongannya, jauh dari kebersamaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala dalam yang diriwayatkan perkataannya Al-Imam Az-Zawji rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis, di mana Al-Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, mazdada sahibu bid'atin istihada illa zdada minallahi bu'da. Tidaklah seorang pelaku bid'ah, yaitu orang yang senantiasa beramal tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak sesuai dengan cara beliau alaihissalam, semakin ia bersemangat untuk melakukan suatu amalan, untuk mengamalkan suatu amal yang tidak ada petunjuk ke Rasulullah SAW, melainkan amalannya tersebut akan membuatnya semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ini sisi yang pertama yang menguatkan bahwa ittiba memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Sisi yang kedua, bahwa ittiba merupakan salah satu landasan Islam yang sangat mendasar. Bahwa ittiba merupakan salah satu landasan Islam yang sangat mendasar dan sangat substansial. Mengapa demikian? Ittiba merupakan salah satu landasan pokok Islam. Dikarenakan ayuhal ikhwah, Ittiba merupakan hakikat keimanan seorang hamba dan merupakan aplikasi dari syahadatnya terhadap Muhammad Rasulullah. Karena seorang yang akan masuk atau memeluk agama Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ketika ia memeluk agama Islam, menganut agama Islam, maka Islam yang ia yakini dan ia ikuti tidak akan pernah terwujud dengan baik, bahkan tidak sah, bisa-bisa cenderung kepada ketidaksahan Islamnya ketika tidak ada pada Islamnya dua hal, yaitu ikhlas yang merupakan makna la ilaha illallah dan mutaba'ah, yaitu beritiba' pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makna Muhammad Rasulullah. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwa hakikat iman seorang hamba, hakikat iman seorang hamba, ya, bahwa ikhlas dan mengesakan Allah dalam ibadah merupakan hakikat iman seorang hamba dan hakikat persaksiannya bahwa tiada ilah selain Allah. Sedangkan ittiba dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan hakikat iman seorang hamba dan persaksiannya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lihatlah ayuhal ikhwah, di antaranya firman Allah jalla wa ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ketika Allah menetapkan bahwa ikhlas dan mutaba', yaitu berittiba' kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua pondasi amal, dua pondasi Islam, karena Islam adalah amal. Islam adalah amal. Kalau kita bicara tentang Islam berarti adalah amal. Sebagaimana yang para ulama katakan bahwa Rasulullah sallallahu ketika ditanya tentang iman, tentang rukun iman, ketika ditanya oleh tentang rukun iman, bahwa rukun iman yaitu para ulama menjelaskan bahwa rukun iman adalah sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Tentang iman. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, kitab-kitabnya. Iman pada akhir. Iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada takdir. Sedangkan rukun iman adalah alaniyah. Al-Islamu al-alaniyah. Islam adalah yang terlihat. Yaitu amal. Jadi Islam adalah amal. Perhatikan ayuhal ikhwah. Dari rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang terakhir, semuanya amal. Syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji, semuanya amal. Jadi Islam adalah amal. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi tidak ada amalan, tidak beramal, maka dia murji'ah. Dia telah termakan dan terpengaruh oleh pengaruh murji'ah yang menyampingkan amal, yang mengakhirkan amal daripada iman, daripada Islam. Dalam ayat Allah Jalla wa'ala, kekasih ini mengatakan bahwa Islam adalah amal yang di dalamnya harus ada dua hal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang hendak, barang siapa yang berharap bertemu Allah, bertemu Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh. Itu beramal yang sesuai dengan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan seorang pun. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya yang azim, kitab yang sangat agung, Majmu'ul Fatawa, beliau mengomentari ayat yang mulia tersebut, beliau mengatakan wabil jumlati fa ma'na aslani aziman ahadihima aw aslaini azimain aw bil jumla fa ma'na aslani aziman ahaduhuma alla na'buda illa Allah wal thani alla na'budahu illa bima syara' wa la na'buduhu bi ibadatin mubtada'ah wa hadhan al aslani hawma tahqiq shahadati alla ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Secara umum bersama kami atau bersama kita semua, ya, kita harus selalu bersama dua hal tersebut, dua fondasi, dua landasan pokok Islam tersebut yang sangat agung. Yang pertama adalah di mana kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan yang kedua di mana kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tidak boleh beribadah dengan ibadah yang tidak ada contohnya, ibadah yang tidak tidak ada contohnya dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, landasan pokok ini merupakan bentuk, merupakan realisasi terhadap syahadat La Ilallah dan Muhammad Rasulullah. Dan juga Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, فَلَيَكُونُ الْعَبْدُ مُتَحَقِّقًا بِإِيَّاكَ نَعْبُدْ إِلَّا بِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَحَدِهِمَا مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِيَ الْإِخْلَاصِ الْمَعْبُودِ. Tidaklah seorang hamba betul-betul dianggap telah mewujudkan atau telah merealisasikan ayat yang berbunyi hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Tidaklah seorang hamba dianggap betul-betul telah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yaitu mengamalkan ayat Allah, yaitu yang bunyinya, hanya kepada-Mu kami beribadah, kecuali dengan dua pondasi atau dua landasan pokok yang sangat agung. Yang pertama adalah beritiba' kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah, wajib atas setiap hamba untuk menghadirkan ittiba', yaitu harus menghadirkan keselarasannya, kesesuaiannya dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tidak. Yang kedua adalah ikhlas terhadap Allah yang ia ibadahi. Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu jalla wa rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, fahuma tauhidani la najata lil 'abdi min 'adabillahi illa bihima. Tauhid al-mursil wa tauhid mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' dan ikhlas merupakan dua tauhid. Tidak ada keselamatan bagi hamba dari azab Allah. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dari azab Allah kecuali dengan dua hal tersebut. Kecuali dengan kedua tauhid tersebut. Yang pertama adalah tauhidil mursil, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mentauhidkan mutaba'ah hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya beritiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang ketiga yang menguatkan kedudukan ittiba' dalam syariat Islam adalah bahwa ittiba' merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali ia yang menolak. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang bisa menolak untuk masuk surga? Siapakah orang yang tidak mau diajak untuk masuk ke dalam surga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap orang yang taat kepadaku maka ia akan masuk ke dalam surga. Namun siapapun yang durhaka terhadapku, maka berarti ia dengan bahasa tubuhnya menyatakan bahwa ia menolak dan tidak mau diajak untuk masuk ke dalam surga. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat Allah Jalla wa'ala dari surat Ali Imran ayat 106, di mana Allah Ta'ala berfirman, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari ada sebagian hamba Allah yang berwajah putih berseri, dan ada sebagian yang lain bahkan lebih banyak jumlahnya yang wajahnya hitam kelam. Lalu beliau berkata, فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَأُولُو الْعِلْمِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ. Walaupun orang-orang yang Allah putihkan wajahnya, ya Allah putihkan, ya Allah muliakan, yang Allah muliakan dengan Allah putihkan wajahnya, wajah mereka putih berseri, putih cerah, mereka adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang Allah hitamkan wajahnya, Allah hinakan mereka dengan Allah hitamkan wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang merupakan senantiasa mengikuti atau pengikut-pengikut bid'ah dan orang-orang yang sesat dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Zuhri rahimahullahu taala, "Al-i'tisamu bis-sunnati najat." Berpegang teguh, berkonsistensi, konsisten terhadap sunnah, konsisten terhadap sunnah merupakan suatu hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari adab Allah Jalla wa'ala. Ini sisi yang ketiga yang menguatkan, yang menekankan dan menetapkan bahwa ittiba memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Sisi yang keempat, bahwa ittiba kepada Nabi SAW merupakan bukti kecintaan Allah, merupakan indikasi kecintaan Allah terhadap hambanya atau kepada hambanya. Kalau kita ingin mengetahui apakah Allah mencintai hamba atau tidak, lihatlah kekuatan ittiba pada hamba tersebut. Kekuatan ittiba yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Semakin kuat seorang hamba berittiba kepada Rasulullah SAW, menunjukkan adanya indikasi yang sangat kuat bahwa orang tersebut, bahwa hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Hal yang menguatkan hal tersebut adalah firman Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian, katakan dan juga sampaikanlah kepada mereka yang mengklaim diri mereka cinta Allah, katakan jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikutiku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih atau lagi Maha Sayang. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ادَّعَى قَوْمٌ عَلَى أَهْدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الْآيَةَ فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتحن الله بها أهل الدعوة محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيها الدعاوى والاشتباه. ابن تيمية berkata, yang patut untuk kita cermati dengan baik dari ayat Allah tersebut, di mana ketika Allah berkata, katakan wahai Muhammad dan sampaikanlah kepada mereka, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Lalu berkata sebagian ulama salaf, sebagian orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklaim diri mereka mencintai Allah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Ayat itu menerangkan, yaitu ayat melalui ayat itu Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa kecintaan seorang hamba kepada Allah, bahwa kecintaan seorang hamba terhadap Allah atau kepada Allah itu berkonsekuensi atau mengharuskan dirinya untuk beritiba kepada Rasul, kalau memang kecintaannya itu adalah kecintaan yang jujur. Kalau betul-betul dia jujur cinta Allah, betul-betul benar kecintaannya kepada Allah, tentu kecintaannya itu mengharuskannya untuk beritiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itiba kepada Rasul itu sudah pasti sudah pasti. Itu janji Allah Azza wa Jalla bahwa ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan memastikan kecintaan atau ittiba seorang hamba terhadap Rasul akan memastikannya menjadi ya, menjadi orang, menjadi hamba yang dicintai Allah Jalla wa Ala. Dan ayat ini merupakan ayat ujian. Ayat ujian di mana melalui ayat ini Allah menguji kebenaran. Allah menguji, ingin menguji kebenaran kecintaan orang yang mengaku dan mengklaim dirinya cinta Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya para ulama kata Ibnu Taimiyah menamakan ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, ayat ujian di mana Allah menguji kita, menguji kejujuran kecintaan kita kepada Allah dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui ayat ini Allah menguji kejujuran kecintaan orang-orang yang mengklaim diri mereka cinta Allah. Dan dalam bab ini, dalam masalah ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang hanya mengaku-ngaku, banyak sekali orang-orang yang hanya mengklaim diri mereka cinta Allah, tetapi pengakuan, pernyataan dan pengakuan dan pernyataan tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi ayat ini berat sekali. Ayat ini adalah ayat yang sangat berat. Jadi merupakan ayat yang menguji, ya, ayat ujian yang sangat berat, yang menguji, di mana ayat ini membuat semua orang tidak boleh sembarangan, tidak boleh terburu-buru menyatakan diri mereka cinta Allah Jalla wa'ala sampai ia membuktikannya dengan beritiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan hadil ayah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah walaysa huwa ala tariqatul muhammadiyah walaysa huwa ala tariqatul muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wah fi nafsil amr hatta yattabi'a syara'al muhammadi hatta yattabi'a syara'al muhammadi wa ad-dinil muhammadi fi jami'i aqwalihi fi jami'i aqwalihi wa fa'ali. Ayat ini adalah ayat yang memponis terhadap setiap mereka yang mengaku-ngaku cinta Allah, ternyata cara beragamanya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita pastikan bahwa dia adalah pendusta, yang dusta, yang bohong dengan pengakuan dan pernyataannya. Kalau seandainya dia memang betul jujur dalam dengan pengakuannya dan statementnya, maka ia akan berittiba, maka ia akan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga agama yang beliau bawa dari pada setiap perkataan dan perbuatannya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkataannya dan perbuatannya. Ibnu Qayyim mengatakan, beliau mengatakan, perhatikan Allah katakan apa? Yuhibbukumullah. Kalau kalian beritiba kepada Rasul, maka Allah niscaya akan mencintai kalian. Apa kata Ibnu Qayyim? Ayat ini, hadil ayah, isyaratun ila dalil mahabbati wa samaratiha wa fa'idatiha. Fadaliluha alamat wa alamatuha ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fa'idatuha wa samaratuha mahabbatul mursil lakum. Fama lam tahsul al-mutaba'atu falaysat mahabbatukum lahu hasilatan wa mahabbatuhu lakum muntafiyatan. Ayat ini Masya Allah memberikan banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang pertama, ayat ini merupakan isyarat, atau ayat ini memberikan isyarat bahwa kalau ingin tahu orang yang dicintai Allah, Lihat kehidupan agamanya. Kalau agama Islam yang ia amalkan ternyata sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka melalui ayat ini kita bisa mengatakan bahwa insya Allah ada padanya tanda kecintaan Allah terhadapnya. Artinya ada indikasi, ada tanda yang sangat kuat bahwa Allah mencintainya. Dari apa kita tahu? dari kehidupan agamanya yang syarat dengan ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat ini juga merupakan memberikan pelajaran, memberikan suatu faedah, yaitu yang menjelaskan akan manfaat orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan membuatnya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan Allah ada ketika ada ittiba, ya. Namun ketika tidak ada ittiba, ketika agamanya tidak mengandung ittiba, maka tidak mungkin dan tidak akan ada kecintaan Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini jelas sekali ayu wali khotul kiram. Dan beliau juga menguatkan perkataannya, sabatuha ay sabatu mahabbatillah innama yakunu bimutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'malihi wa aqwalihi wa akhlaqihi fa bihasbi hadha al-ittiba' yakunu man sha'u hadhihi al-mahabbah yakunu fa bihasbi hadha al-ittiba' yakunu man sha'u hadhihi al-mahabbah wa thabatuha wa quwwatuha wa bihasbi nuqsanha yakunu nuqsanuha. Dan kekuatan kecintaan Allah ternyata bergantung kepada ittiba kepada Rasul, pada amalnya, perkataannya dan akhlaknya. Semakin kuat ittiba, maka semakin kuat ya kecintaan ya dan kekokohan ittiba yang akan ada pada kecintaan Allah, semakin kuat kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Dan semakin melemah, semakin berkurang ittiba, maka semakin berkurang kecintaan Allah terhadap orang tersebut. Dan yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri majlis kita, ya, bahwa ittiba ayu al-ikhwah juga merupakan cara untuk meraih kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau cara kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukti kecintaan kita kepada Rasul, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang membuat kita dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan beriktibar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak cukup kita hanya mengaku mengikuti Rasul atau mengakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada pada diri kita ittiba'. Ayuh ikhwatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita per Rasul, kalau kita mengaku adalah orang yang dekat dengan Rasul, adalah umat Rasulullah, buktikan. Bukan hanya menisbatkan diri kita, hidup kita, bagian hidup kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup. Tidak cukup. Atau berusaha untuk berpakaian seperti pakaian al-Arab. Bukan begitu cara mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara-cara yang tidak ada contohnya. Bukan. Berkesempatan ya, berkaitan dengan kesempatan ini pada hari ini, yaitu hari di mana dirayakannya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu, maka kita katakan bukan begitu caranya mengungkapkan dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memang wajibkan kita mencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu adalah dengan berittiba, dengan mengikuti contoh, dengan mengikuti contoh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengutamakan kecintaan kita kepada Rasul melebihi kecintaan kita terhadap diri kita, harta kita, anak kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai lainnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan orang-orang yang ia cintai lainnya. Dan juga itu dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar ketika ia berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada siapapun kecuali diriku. Maka Rasulullah berkata, wahai Umar, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, tidak benar itu. Tidak benar itu demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidaklah engkau betul-betul beriman sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sekalipun. Lalu berkata Umar, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Berkata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sekarang ya Rasulullah, sekarang juga saya katakan demi Allah bahwa engkau lebih aku cintai daripada diriku sekalipun. Lalu Rasulullah bersabda, baru ini, sekarang, sekarang juga engkau adalah orang yang beriman, wahai Umar. Artinya, ayuhal ikhwah, tidak ada cara untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasul. Cuma satu, simple, gampang, sederhana, satu aja. Nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko. Gak usah yang ini itu repot-repot. Dan tidak mahal. Tidak mahal kita. Dan tidak susah mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cukup hanya dengan beritiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu saja cukup. Ibn al-Iman al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, lam yurid bihi hubba taba' bal arada bihi hubba al-ikhtiyar. لأن حب الإنسان لنفسه طبع ولا سبيل إلى قلبي فمعناه لا تصدق في حبي حتى تثني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان في هلاكك وإن كان في هلاكك. Sebenarnya beliau mengatakan kecintaan kita kepada Rasul bukan kecintaan yang tumbuh secara manusiawi. Kita cinta Rasul bukan itu yang dimaksud. Dia seperti kita cinta terhadap anak kita cinta terhadap istri kita, cinta kepada orang tua kita. Bukan itu maksudnya. Tapi dimaksud dengan cinta kita kepada Nabi SAW adalah hubbul ikhtiyar. Adalah kecintaan yang merupakan pilihan. Kita memilih sendiri. Cinta yang tumbuh dari hasil perjuangan. Ya, hasil perjuangan dan pengorbanan. Di mana kita memilih dan pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Dan kita memilih itu bahwa kita lebih mencintai Rasul. Ada pengorbanan di sana, ada perjuangan di sana. Hubbul ikhtiyar. Kalau orang cinta Rasul hanya karena faktor kemanusiaan, hanya dia cinta Rasul, dia cinta Rasul karena dia orang baik, karena dia adalah orang yang hebat. Ya itu biasa. Kita cinta Rasul karena perintah Allah. Perintah Rasul, jangan buka celah itu di hati kita. Wa sabila ila qalbi. Maka makna Rasul mengatakan tidaklah seorang beriman sampai aku dijadikan sebagai orang yang dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan orang yang cintai lainnya. Adalah maknanya adalah kamu tidak akan jujur dengan kecintaanmu kepada Rasul kepada aku. Ini maknanya sampai engkau mau mengorbankan jiwamu dalam menegakkan ketaatan kepadaku dan lebih mengutamakan keriduanku daripada hawa nafsumu. Walaupun itu akan mengorbankanmu, walaupun hal itu akan membahayakanmu sekalipun. Saya kira sampai di sini pembahasan kita tentang kedudukan ittiba dalam syariat Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali, memberikan kita taufik yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di majlis yang akan datang. Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan di sore hari ini. Dan ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, langsung saja kita akan masuki sesi tanya jawab karena waktu yang sedikit ini. Untuk yang pertama Ustaz, dari pesan singkat Ustaz ya, mengenai peralatan dunia seperti kendaraan atau semacamnya yang digunakan untuk ibadah Ustaz, yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian ada pada zaman sekarang dan itu dipakai untuk ibadah. Apakah ini termasuk bid'ah, Ustaz? Nah, yeah. Bid'ah itu tidak berlaku dalam perkara dunia atau tidak masuk ranah alat atau wasilah atau sarana. Justru kita harus memahami bid'ah dengan sebaik mungkin. Jangan pernah kita memahami bid'ah dengan pemahaman yang sempit. Artinya setiap yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang membahayakan. Ya, sesuatu yang membahayakan. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bid'ah. melainkan karena membahayakan. Karena membahayakan. Man bahaya dunia, apalagi akhirat. Sekarang kendaraan, jelas sekali manfaatnya. Sangat jelas manfaatnya. Bagaimana kita katakan kendaraan meskipun tidak ada di zaman Rasulullah? Kita katakan tidak. Bagaimana itu? Apalagi tidak sesuai dengan maksud Rasul ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru adalah sesat. Ini perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama. Nah, sedangkan transportasi, alat transportasi yang digunakan untuk ibadah, justru itu hukumnya menjadi wajib kalau ibadahnya wajib. Menjadi sunnah kalau ibadahnya sunnah. Sebagaimana kaidah mengatakan, al-wasail la'a ahkamul ghayah. Bahwa sarana itu hukumnya bergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk mengamalkan ibadah yang wajib, maka menjadi wajib. Kalau tujuannya untuk mengamalkan ibadah yang sunnah, maka menjadi sunnah. Jelas sekali di situ. Ya, apalagi kalau ternyata tanpa sarana itu kita tidak bisa mewujudkan ibadah kepada Allah, maka bisa jadi wajib. Mana timbul wajib illa bi'ibadah wajib. Tidaklah suatu kewajiban tidak bisa kita laksanakan karena terkait atau karena terhalang oleh kewajiban suatu hal tertentu, maka hal tertentu menjadi wajib hukumnya. Dan lagi ayuhal ikhwah, bid'ah itu adalah cara yang baru dalam agama. Kalau bicara sarana, bukan agama, masuknya ranah dunia. Masuknya wilayah urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan dunia, jangankan kita bicara kendaraan, bicara tentang Pak Rasul dalam dunia, ini dunia loh. Dengan jelas Rasulullah ketika beliau gagal dalam bercocok tanam, gagal dalam menanam benih pohon korma, beliau menyerahkan urusan dunia kepada kita. Kepada selain beliau alaihissalam dengan tegas beliau mengatakan, antum a'lamu minni bisyu'uni dunyakum, kalian lebih ngerti urusan dunia, saya serahkan kepada ahlinya. Tapi dalam urusan agama di sini akidah, ya, ibadah, ya, ini jelas terutama akidah dan ibadah itu tidak boleh ada yang namanya tawassul, tidak boleh kita melebar kepada inovasi baru, menghadirkan sesuatu yang baru, enggak boleh. Wilayah akidah, wilayah ibadah tidak boleh ada yang baru. Namun dalam masalah muamalat, ya, dalam masalah muamalat, maka tidaklah masuk dalam kategori bid'ah kecuali kata ulama di dalamnya mengandung unsur taqarrub. Kecuali dalamnya mengandung unsur taqarrub. Misalnya contoh, kalau berkaitan kendaraan, contoh misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa menggunakan ambulan untuk mengangkat jenazah, membawa jenazah ke pemakaman adalah bid'ah. Kita katakan tidak benar itu. Tidak mutlak, kalau dikatakan mutlak begitu, itu tidak benar. Kenapa? Karena itu kendaraan, itu sarana, itu wasilah. Menggunakan ambulan, kalau sifatnya adalah membantu, menyegerakan proses pemakaman si jenazah, justru menggunakan ambulan menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Tetapi dia bisa dikatakan bid'ah kalau ada keyakinan bahwa dengan menggunakan ambulan, membawa jenazah dengan menggunakan ambulan adalah lebih afdal dan lebih dicintai Allah dan lebih melahirkan pahala yang lebih banyak, maka ini bisa masuk dalam kategori bid'ah karena di dalamnya ada unsur taqarrub. Kalau tidak ada, maka sifatnya hanya sifatnya mubah. Tapi saya katakan tadi, kalau dengan menggunakan kendaraan ambulan misalnya, dengan membawa jenazah ke pemakaman, lebih membuatnya cepat, lebih membuatnya bisa dimakamkan dengan cepat, lebih cepat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita katakan menggunakan ambulan dalam membawa jenazah ke pemakaman bisa dikatakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Tapi yang paling tidak bisa ditolerir adalah terutama dalam urusan akidah dan urusan ibadah. Maka dalam hal ini tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan ini pun yang ditanyakan oleh Bapak Abu Hamam dari Bekasi, dan alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian masih dari pesan singkat Ustaz, dari pendengar Radio Afiyah di Majalengka, bolehkah untuk kita sebagai orang awam beritiba kepada ustadznya dalam beribadah dan beramal dan sudah diketahui akan kuatnya keilmuan ustadz tersebut, ustadz? Kemudian apakah ada batasan tertentu? Demikian. Nah, kalau dikatakan itiba kepada ustadz, saya kira ini istilah yang tidak tepat, gitu ya. Kalau dimaksud dengan itiba, di maknanya secara bahasa mengikuti, maka lebih tepat dengan bahasa yang diterangkan, disampaikan kepada ulama, yaitu bahasa taklid. Jika kita termasuk orang awam, maka terhadap ulama, orang yang berilmu adalah bertaklid, bukan beritiba. Karena itiba itu hanya kita arahkan dan tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dikatakan bahwa tauhidul mutaba'ah, di mana ya landasan pokok Islam adalah hanya beritiba kepada Rasul, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, hanya kepada Rasul. Artinya itiba yang mutlak, itiba yang mutlak. Adapun beritiba kepada Abu Bakar dan Umar dan mungkin orang yang berilmu lainnya, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, iqtadu billadaini ba'di, ikuti dua orang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Itu yaitu mengikuti mereka dan juga ulama yang lain yang berilmu, mengikuti mereka pada hal-hal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, dalam masalah taklid, ayuhal ikhwah, dibenarkan, ya, dibenarkan karena apa? Karena Allah Jalla wa'ala membolehkan, mengizinkan orang-orang yang awam untuk bertaklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini merupakan dasar acuan dibolehkannya taklid. Tetapi kalau memang seorang yang awam bertaklid kepada seorang yang berilmu, itu tidak bersifat mutlak. Itu tidak bersifat mutlak. Karena apabila ia suatu ketika mengetahui bahwa apa yang diikuti dari gurunya, dari ustadznya, ternyata berseberangan dengan dalil, maka ia wajib segera meninggalkan apa yang selama ini ia ikuti dari gurunya. Wajib. Kenapa? Karena kita hanya boleh bertaklid ketika tidak kita ketahui dalilnya. Ketika kita tidak tahu bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita ternyata itu salah. Kita tidak tahu sebelumnya. Tapi kalau kita sudah tahu itu salah, berseberangan dengan contoh Rasulullah SAW, bertentangan dengan contoh Rasulullah, kita harus meninggalkannya. Itu tidak boleh, tidak harus itu. Ya, karena kita sebetulnya bertaklid itu tujuannya adalah untuk mengantarkan kita kepada ittiba. Karena keterbatasan ilmu kita, karena minimnya ilmu kita terhadap agama, maka untuk menjembatani diri kita kepada sunnah, kepada ittiba, maka kita mengikuti orang-orang yang berilmu, yang berittiba. Tidak hanya berilmu loh, tapi berilmu dan beritiba. Kalau hanya berilmu saja tidak cukup. Ya, kita bertaklid pada ulama yang berilmu dan beritiba kepada Rasulullah SAW. Jadi saya ingin menjelaskan kepada para pendengar tadi, penanya tadi, tolong jangan hanya berilmu. Karena tidak semua orang yang berilmu beritiba kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali tokoh-tokoh agama di daerah-daerah, ya di kota besar juga sama, banyak yang tidak beritiba. Jadi tidak aman. Tidak aman bagi kita. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita beritiba Abu Bakar. Karena Abu Bakar dan Umar adalah ahrasun nas beritiba Rasul. Beliau adalah orang yang paling tinggi semangatnya untuk beritiba Rasulullah SAW. Jadi, orang yang boleh kita ikuti adalah orang yang berilmu dan beritiba kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam prosesnya dan dalam perjalanannya, ketika kita sedang bertaklid dengan mereka, orang-orang yang berilmu dan beritiba, kemudian kita ternyata mendapati bahwa ijtihadnya itu salah, maka kita wajib segera meninggalkannya. Jangan mengikutinya. Kalau tidak, maka kita berdosa. Karena dalam hal ini, kita diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti dalil. Tidak mutlak kita mengikuti orang yang kita ikuti tersebut, orang yang berilmu dan beritiba. Karena mereka bisa salah, bisa benar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Idha istahadil hakim fa'asafalau ajran, wa in akhtafalau ajran wahid. Jika seorang ulama beristihad lalu dia benar dalam dengan istihadnya, maka baginya dua pahala. Baginya dua pahala. Jika ia salah dan beristihad, maka atasnya satu dosa. Maka ia terkena, maka jika ia benar dalam beristihad, maka baginya satu pahala. Maka baginya pas satu pahala. Ini hanya berlaku kata Syekh Al-Imam Al-Imam Amin Syekh Al-Amin Al-Imam Amin Syekh Qitrim Allah Ta'ala dalam masalah tafsir beliau menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya tersebut, dalam dijelaskan dalam kitab Abu al-Bayan, dan juga dalam kitab setelah itu dijadikan satu oleh kitab Abu al-Bayan, dijelaskan bahwa istihad yang salah lalu dia tetap mendapatkan pahala, itu kesalahan yang berdasarkan istihad itu tetap mendapatkan pahala, ya, itu hanya pada ulama yang beristihad. Adapun taklid, tidak ada itu. Taklid kemudian ketahuan itu salah, bertentangan atau berseberangan dengan contoh, tetap ngotot, bersikeras untuk mengikutinya, itu namanya bukan taklid yang dibenarkan, bukan taklid yang legal, tapi taklid yang ilegal, atau dengan kata lain taklid buta, taklid yang jelas-jelas akan menyesatkan kita, ya. Jadi dua poin yang disampaikan, kita boleh bertaklid, gunakan kata taklid bukan kata ittiba, karena ittiba hanya kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, bertaklidlah kita, kalau kita memang orang awam, ya, memang minim ilmu kita, pemahaman kita, bertaklid kepada orang yang berilmu dan berittiba. Berilmu dan beriktiba. Karena ulama, ada ulama yang rabbani, ada ulama yang su. Gak semua ulama itu benar. Ada ulama su, ada ulama rabbani. Yang mana kita ikuti? Ulama rabbani yang kita ikuti. Ulama yang takut Allah. Ulama yang dengan ilmunya takut Allah Jalla wa'ala. Nah ini, ya ini yang harus kita, apa namanya, yang harus kita, apa namanya, garis bawahi. Kemudian yang ketiga adalah, bahwa ittiba, taklid itu hanya boleh dilakukan sepanjang, ya, dalam hal yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasul. Tapi dalam hal yang pokok, yang bersifat substansial, dalam hal yang bersifat ijtihadiyah, ya, dalam hal yang bersifat pokok itu tidak boleh. Tapi hal-hal yang bersifat ijtihadiyah kita ikuti selama ijtihadnya tidak bertentangan, pendapatnya tidak bertentangan dengan sunnah atau petunjuk Rasulullah. Kalau ditemukan ternyata bertentangan dan berseberangan dengan petunjuk Rasul, pada saat itu, ketika itu juga, segera tinggalkan. Kalau tetap ngotot, ngeyel, tetap bersikeras untuk mengikuti dan mengamalkannya, berarti itu namanya taklid buta, dan itu merupakan taklid yang haram, yang tidak ada satupun ayat dan hadis yang membenarkan taklid seperti itu, yang juga disebut dengan taklid buta, taklid yang kagak peduli, gak peduli mau benar mau salah, pokoknya apa kata kiai, apa kata ustaz, itu benar karena cintanya kita. Dan sekiranya ini juga sudah menimpa, penyakit ini juga sudah menimpa sebagian ikhwan kita, kalau sudah senang sama ustaz itu, subhanallah, semua perkataan ustaz itu diterima, ditelan mentah-mentah. Padahal kita tahu dalam Islam, dalam sunnah tidak ada pengkutusan. Gak ada itu. Yang kita kultuskan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, kecintaan kita tidak boleh membuat kita berbuat zalim. Bagaimana kebencian kita pun tidak boleh membuat kita tidak berlaku adil. Gak boleh itu. Kalau kita tidak suka sama ustaz tertentu, itu omongan apapun selalu kita pandang sebelah mata. Selalu kita anggap, wah ini jangan-jangan dicari sensasi. Begini, ini aneh ini. Ya kalau udah cinta sama seorang ustaz, kemanapun dia ngisi diikuti. Tapi ustaz yang lain yang tidak begitu ya sukai, gak pernah dihadiri padahal kajiannya ilmiah, padahal pembahasannya bagus. Ini pilih-pilih. Kayak saya kira ini perilaku orang-orang yang bodoh, perilaku awam. Perilaku kita di masa kita belum mengenal sunnah, kita bawa ke dalam atau kepada keadaan di mana kita sudah mengenal sunnah. Saya kira ini harus dihilangkan. Jangan dibeda-bedakan antara satu ustaz yang mengenal sunnah dengan ustaz yang lain. Selama yang ia sampaikan sesuai dengan sunnah Rasul, ikuti, dengarkan, hadiri majelisnya. Begini, dan jangan pernah kita bersikap yang terlalu berlebihan terhadap ustaz yang kita cintai, dan bersikap yang juga tidak pantas kita lakukan terhadap ustaz yang tidak begitu kita kenal dan tidak begitu kita sukai, padahal ustaz itu adalah seorang ustaz yang begitu girahnya tinggi, begitu tingginya girahnya, begitu hebatnya pemahamannya dalam pemahaman sunnah. Saya kira ini yang harus dibenahi dan diperbaiki dari apa yang didapati dan ditemukan di lapangan atau di kehidupan sehari-hari ikhwan dan akhwat yang berafiliasi dan menisbatkan diri kepada manhaj salaf, manhaj yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin satu lagi Ustaz kita akan angkat ya, Ustaz ya. Mengenai baik. Ziarah kubur Ustaz, bukankah itu dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Lalu mengapa orang-orang atau saudara-saudara kita yang berziarah dengan menggunakan bus ke kuburan-kuburan keramat atau ke kuburan para wali itu dikatakan tidak sesuai dengan sunnah, Ustaz? Demikian. Begini, kalau memang berziarah kubur dipahami adalah sunnah, ya jangan milih-milih. Kenapa hanya milih ke makam keramat? Dan kenapa repot-repot harus pakai naik bis? Harus ke jarak yang jauh, ke tempat yang jauh di sana, ya? Harus ke Cirebon, harus ke Demak, harus ke kemana, ke Madura, harus kemana? Kenapa jauh-jauh? Di Jakarta masih banyak. Di Jakarta banyak makam. Di Jakarta banyak makam. Di seluruh wilayah Jakarta pemakaman ada, sudah disediakan oleh Pemda DKI. Dimanapun, di Jawa Barat pun ada makam-makam di mana-mana. Bahkan makam kampung pun ada. Kalau mau ziarah kubur, ya ke situ. Itu yang dimaksud dengan ziarah kubur yang sifatnya sunnah. Ziarah ke kubur, ziarah ke makam untuk mengingatkan kita akan kematian. Bukan ziarah kubur dengan memilih makam-makam tertentu. Kenapa hanya makam orang yang diduga saleh? Kenapa hanya memilih makam yang diduga wali? Kenapa? Ini kan ada sesuatu di sana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas hal itu dilarang, bukannya tidak boleh. Jangan dicampur aduk yang benar sama yang salah. Yang benar ziarah kubur, ke kuburan manapun, ke kuburan orang tua kita, anak kita, saudara kita, yang telah mendahulukan kita, yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil Allah, itu ziarah kubur yang diperintahkan Rasulullah SAW. Bukan ke ziarah kubur-kubur tertentu atau makam-makam keramat. Ini tidak, enggak benar ini. Ini ada sesuatu. Nah, dikuatkan lagi. Bahwa itu dilarang dengan tegas oleh Rasulullah SAW. Jelas tegas sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Jelas Rasulullah SAW mengatakan, la tusaddu rihal illa ila thalath masajid. Tidak boleh orang melakukan safar. Untuk berziarah, safar ziarah loh. Tidak boleh seorang pun untuk melakukan safar ziarah, safar ibadah, ya. Tidak boleh seorang melakukan safar ziarah, safar ibadah, kecuali hanya ketiga tempat, ya, yaitu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah sekarang, kalau orang ziarah itu berarti kan safar ibadah dong. Nggak ada orang, ah enggak, saya mau ke Gunung, ke Cirebon, mau jalan-jalan aja. Kalau mau jalan-jalan ke Ancol aja. Kalau mau jalan-jalan ke Taman Mini, ke jalan-jalan kemana. Nggak ada orang mengatakan, pasti niatnya bertakwa kepada Allah. Niatnya adalah ingin mendekatkan diri untuk melakukan wisata religi, wisata hati. Ungkapan-ungkapan yang talbis, ungkapan-ungkapan yang membingungkan. Ungkapan-ungkapan yang mas apa mengandung banyak sekali apa namanya syubhat atau ketidakjelasan atau hal-hal yang bersifat abu-abu begitu. Nah bayangkan, jadi jelaskan di Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh kita melakukan safar ibadah kecuali yang ketiga tujuan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kemudian yang ketiga, setelah dimakam ngapain? Kalau memang betul ingat mati, bisa jadi masuk ke dalam perintah atau sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tapi apa yang di sana? Di sana ngapain? Oh, bahkan Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, orang yang berada di makam keramat, yang mereka lakukan bukan mengingat mati, tapi mengenang orang-orang saleh. Kenapa? Setelah mengenang kebaikannya, kesolehannya, ketaatannya, dan sebagainya. Lalu dia apa? Lalu dia berdoa, ya wali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Syekh, ya Habib, ya Fulan. Minta berdoa kepada wali yang tujuannya kepada Allah. Ingat, tawassul dalam doa ini bid'ah. Allah tidak pernah nyuruh kita berdoa melalui perantara. Apa? Pernah. Kalau ada, kita boleh dong minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, sampaikan. Itu enggak betul. Kalau udah mati enggak bisa jadi perantara tawassul dengan orang saleh yang telah mati. Itu merupakan perkara yang baru dalam agama, bid'ah. Enggak benar. Dengan tegas Allah katakan bahwa Allah tidak butuh perantara dalam doa. Allah katakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa dengan disertakan selainku dalam berdoa kepada aku. Artinya jangan pernah berdoa bersama sama Allah dengan selainnya. Enggak perlu Allah langsung kita minta, Allah langsung kita mohon, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku langsung, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Enggak perlu pakai perantara, repot-repot. Susah amat Islam. Islam itu gampang, mudah. Angkat, cari waktu mustajab, tempat mustajab, terutama pada sepertiga malam. Kalau saya anjurkan, daripada repot-repot, keluar uang banyak, sekarang lagi susah. Susah orang, banyak yang makan. Daripada kita susah-susah ngeluarin duit banyak, kita ini itu sama ke jauh-jauh, kita harus sapa ke sana, keluar kota. Mendingan bangun malam, bangun sepertiga malam, sholat tahajud, minta kepada Allah. Hajat kita apa? Minta, Allah akan dengar insyaAllah. Ma yas'alni fa'asfa'u'tiyah, wa ma yastaghfir fa'afirullah, wa ma yidu'uni fa'astajibalah. Yang minta aku akan kabulkan, ya aku akan penuhi permintaannya. Yang doa aku akan kabulkan doanya. Yang memohon ampun, aku akan ampuni dosanya. Allah menunggu kita. Ngapain repot-repot ke Makkah, minta doa di sana, istighfar ini, baca Quran. Quran bukan di kuburan, baca Quran, baca kubur, baca Quran di rumah. Masa kubur, masa kuburan jadi masjid, kemudian masjid jadi kuburan, gak ada jamaahnya. Ini fakta yang luar biasa. Ini realita yang sangat menjadikan dan memilukan hati kita. Hal itu adalah cermin kebodohan kita. Yang begitu itu laris, laku kayak kacang goreng. Karena hal itu menunjukkan akan kebodohan dan kedangkalan akidah kaum muslimin. Kalau akidah kaum muslimin kuat, kokoh, yang begitu tuh gak laku. Gak laku, gak ada orang mau wisata religi. Kalau wisata religi, umroh saja sana. Umroh, haji, ya Allah, enak, tenang, nikmat, jelas. Tapi gak punya duit, Ustaz. Allah ma'adir, sallallahu yuti mayasya. Allah memberikan kutamah, ada yang kaya dan miskin. Niat ya Allah, niat haji, niat umroh, niat saja. Kalau terbatas oleh kemampuan ekonomi, insya Allah niat juga dalam pahala. Dan ganti dengan amal yang lain, dengan amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Baik Ustaz, karena waktu satu sudah masuk ke waktu maghrib Ustaz ya. Kita akhiri pertemuan kita di sore ini, dan mungkin ada yang disampaikan Ustaz. Baik. Bahwa ittiba itu suatu hal yang harus menjadi bagian dari tubuh kita. Ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kekuatan untuk mengikuti Rasul harus ada pada diri kita sampai kapanpun. Ya, mengikuti Rasul, mengikuti dalil. Seorang Muslim wajib al Muslim ayadur ma'ad dalil haitsu dar. Dia harus selalu bersama dalil, bersama contoh Rasulullah dan sahabat ridwanullah alaihim jami'a, dimanapun, kapanpun, sikapnya pun, enggak orang awam, enggak ustaz. Tolong, kita harus selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan kita, sebagai tolak ukur kita, dan juga sahabat dalam hal ini. Jadi dalam berucap, dalam beramal, dalam berkeyakinan, tolong kembalikan kepada Rasul dan sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Maka dengan demikian kita akan tetap insyaallah di atas sunnah beliau alaihi wasallam. Insyaallah kita tetap di atas kebenaran. Walaupun kita sudah ngaji misalnya, sudah lama mengenal sunnah, hati-hati. Jangan jangan sombong, jangan tertipu ya. Hati-hati, kita selalu waspada dari pengaruh syaitan. Di mana kita harus tetap di atas ilmu dan tetap kita harus siap untuk rujuk kepada dalil dan harus selalu beserta dalil dimanapun dan kapanpun kita berada. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin akhiri majlis kita dengan kafaratul subhanallah bihamdik, syarwa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.